Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah. Qala Alqama wa rajul tusibuhu al-musibah faya'lam annaha min indillahi fayarda wa yusallim. Lahuna? Taib. Tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah pada hatinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha mengetahui. Ayat ini dimasukkan dalam bab minal iman as-sabru ala aqdarillah. Termasuk iman adalah kesabaran terhadap takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kaitannya ayat ini dengan bab? Babnya tentang sabar terhadap takdir-takdir Allah. Tetapi ayatnya, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Siapa yang beriman pada Allah, Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Ternyata kita tahu kaitannya dengan masalah sabar terhadap takdir-takdir Allah, karena awal ayatnya adalah ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah menimpa satu musibah kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian dikatakan, dan siapa yang beriman, Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Ini beriman dengan apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Musibah-musibah itu dari Allah. Artinya dia nerima bahwa itu takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia terima dengan ridha. Maka diriwayatkan oleh musannif juga, dibawakan riwayat dari Alqamah. Qala Alqamah, bahwa yang dimaksud dalam ayat tadi adalah huwa ar-rajulu tusibuhul musibah. Alhamdulillah. Yang dimaksud adalah seseorang yang ditimpa satu musibah, faya'lam annaha min indillah, dan dia beriman bahwa itu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menerima dengan sabar, fayardha wa yusallim. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita dibimbing oleh para ulama untuk sabar terhadap takdir Allah, dan ditunjukkan ternyata ada ayat yang mewajibkan kita beriman bahwa semua musibah dengan takdir Allah, ditentukan oleh Allah. Betapa jauhnya manusia hari ini, sehingga mereka justru menyalahkan para da'i, para ulama yang mengkaitkan musibah-musibah yang terjadi dengan azabullah atau dengan ujian, dengan apa-apa yang dengan agama. Kata mereka, ini adalah perkara yang salah. Padahal ini sama sekali tidak berkait dengan agama, katanya. Tidak berkait dengan urusan benar atau salah. Ini berkait hanya dengan fenomena alam. Astagfirullah. Kalau saja saya tidak tahu orang yang berbicara, saya akan katakan itu ucapan orang kafir. Kalau saja tidak tahu. Tapi ternyata saya tahu. Yang satu tokoh Muhammadiyah, yang satu lagi tokoh dari NU. Ajib. Kalian muslimin. Kalian tidak beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ini ditentukan oleh Allah dengan takdirnya. Asbab musababat tidak kita tolak. Tidak kita tolak. Terjadi dengan asbab. Tetapi siapa yang menyebabkan sebab-sebabnya? Siapa yang menakdirkan sebab kemudian muncul akibat? Siapa yang menakdirkan segala macam musibah-musibah? Allah. Dan Allah maha adil. Sehingga Allah menakdirkan pasti ada sesuatu yang Allah kehendaki. Imma ujian bagi sebagian orang, wa imma azab bagi sebagian yang lain. Memang yang pantas diazab, maka bencana itu azab buat mereka. Tapi bagi mereka, orang-orang yang muslimin, mukminin, maka itu ujian dari Allah SWT. Kalau dia terima apa yang Allah takdirkan dengan sabar, Allah akan berikan pahala. Allah akan gantikan apa yang hilangnya dengan pahala. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa apa yang hilang dari dia, harta bendanya dan sebagainya, dan apa yang diberi oleh Allah kepadanya dalam bentuk kesabaran, itu sungguh lebih besar apa yang Allah berikan kepadanya dari as-sabr dan apa yang Allah persiapkan balasannya. Akhwani fillah na'azakumullah, maka bersyukurlah mereka-mereka yang alhamdulillah membaca nasihat para ulama, pelajaran dari para ulama, dan diingatkan dengan ayat ini. Ternyata sudah terlalu jauh masyarakat ini. Sampai-sampai tidak mau mengkaitkan segala kejadian dengan masalah benar atau salah, dosa-dosa, jangan dikaitkan dengan dosa-dosa katanya. Ikhwan ibn Hazamullah, kita tidak bicara dengan organisasinya, personnya. Karena saya tidak yakin kalau semua mereka sama. Bahkan kami husnudzon pada mereka, muslimin pasti beriman pada takdir. Tetapi kok aneh, ada dari mereka yang berbicara seperti itu berani di mimbar, disebarkan di koran dan internet, bahkan di TV dan media-media lain. Jangan kaitkan dengan dosa. Kok jangan dikaitkan dengan dosa? Allah mengancam dalam Quran bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, bukan lima kali, sekian puluh, sekian ratus kali, bahwa Allah akan turunkan azab dalam bentuk petaka, bencana, zilzal, gempa, dihempaskan oleh banjir, hujan batu. Ini ancaman Allah dalam Quran. Apakah ketika terjadi, kita katakan itu tidak ada kaitannya dengan dosa? Imma jahil wa imma mutajahil. Imma dia bodoh atau pura-pura bodoh. Dan bodoh itu saya kira aneh. Kalau dia seorang da'i, ustadz, kiai, maka kalau dikatakan bodoh mungkin terlalu jauh. Tetapi wallahu ta'ala alam, apa yang menutupi ilmu yang dia pernah baca dalam Quran. Sekian banyak ancaman Allah. Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari azab Allah? A'amintum man fis sama' an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Persis seperti yang terjadi di Palu. Apakah kalian tidak takut dengan yang langit, yang di langit sana? Ini Allah yang bisa menenggelamkan kalian ke dalam bumi dalam keadaan berjalan. Persis toh? Oh iya, tamur. Am amintum man fis sama' an yursila 'alaikum hasiba? Atau kalian tidak takut dengan Allah yang di langit sana? Bisa jadi Allah akan menimpakan pada kalian hujan batu. Terus siapa yang menakdirkan kalau bukan Allah? Terus apa kaitannya kalau enggak berkait dengan masalah pahala dan dosa, kalau enggak berkait dengan ancaman-ancaman Allah? Walanudziqannahum minal adzabil adna duna adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kata Allah, kami akan timpakan azab yang ringan di dunia ini. Ini bencana-bencana tadi dianggap ringan dibandingkan dengan azab akhirat. Azab al-adna duna al-azab al-akbar, bukan azab yang besar. La'allahum yarji'un, barangkali mereka mau kembali, mau bertaubat. Seakan-akan ucapan orang-orang tadi ketika ada yang mau bertaubat, waduh, jangan-jangan ini karena dosa saya, astagfirullah, jangan-jangan ini karena saya begini, saya begitu, kami begini, ya Allah ampunilah aku. Tiba-tiba orang ini berkata, bukan. Enggak ada urusannya dengan dosa-dosa. Enggak usah taubat, kan begitu namanya. Ini kan kejahatan. Wallah, menakutkan sekali. Iblis saja menyatakan setelah katakan kufur, qala inni bari'un mink. Kufurlah kamu. Setelah kufur, iblis lari. Takut tertimpa adab di dunia, padahal sudah dikatakan akan ditunda sampai akhir masa. Tapi kata Ibnu Katsir rahimahullah, iblis selalu takut kalau-kalau dimatikan sekarang, dibinasakan sekarang. Ketika perang Badar turun malaikat, lari. Ada orang yang tidak takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menganggap bahwa itu sebagai ancaman Allah peringatan dari Allah berkait dengan dosa-dosa, berkait dengan sekian banyak penyakit mereka yang merupakan penyakit-penyakit kufur, syirik dan lain-lainnya. Berkait barakallahu fikum, sedikit ataupun banyak. Kita tidak bisa memastikan mereka sedang diadab, tidak. Sebagaimana kita tidak bisa memastikan yang ini sedang diuji. Wallahu ta'ala alam, bagi sebagian mereka menjadi adab, dan bagi sebagian yang lain menjadi ujian. Bagi mereka yang tidak terkena sebagai pelajaran, bahwa kalian pun jangan tenang-tenang. Allah bisa menimpakan azab yang seperti itu. Allah bisa menimpakan bencana yang lebih dahsyat dari itu. Maka dikatakan dalam ayat ini, setelah menyatakan ma asaba min musibatin illa biidnillah, tidaklah menimpa satu musibah kecuali dengan izin Allah. Allah katakan setelahnya, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Dan siapa yang percaya dengan ini, siapa yang beriman kalau musibah itu dari Allah, maka dia akan diberi hidayah ke dalam hatinya. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Al-Qamah, huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah. Ayat ini menggambarkan seseorang yang terkena musibah. Faya'lamu annaha min indillah. Kemudian dia tahu kalau itu dari sisi Allah. Fayardha wa yusallim. Kemudian dia yakin kalau ini dari Allah. Kemudian dia ridha kepada apa yang Allah takdirkan. Wa yusallim, menyerah pasrah. Hadzal athar rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Athar, riwayat athar dari Al-Qamah ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan juga oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Wa Al-Qamah huwa Ibnu Qais Ibn Abdullah An-Nukhai Al-Kufi. Wulida fi hayatin Nabi, dilahirkan di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sami'a min Abi Bakr, tetapi mendengar riwayatnya dari Abi Bakr dan Umar dan Uthman dan Ali wa Sa'ad wa Ibn Mas'ud wa Aisyah wa ghairuhum. Wa huwa min kibar tabi'in, berarti dia dari tabi'in kibar karena lahir Nabi masih hidup, tetapi ketika beranjak dewasa Nabi sudah wafat sehingga tidak bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengambil riwayat dari para sahabat, bahkan sempat bertemu dengan Abu Bakr wa Umar wa Uthman. Maka beliau Al-Qamah min kibar tabi'in wa ulama'ihim wa thiqatihim. Mata ba'da sittin. Beliau meninggal setelah 60. Demikian dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Tahdhibut Tahdhib atau Taqribut Tahdhib. Huwa rajulu tusibuhu al-musibah. Ini ucapan Al-Qamah rahimahullah. Hadha al-athar rawahu al-A'mash. Disebutkan asar ini juga diriwayatkan dari A'mash, dari Abi Dhubyan. Qal kunna 'inda Al-Qamah. Kami waktu itu berada di sisi Al-Qamah. Faquri'a 'alaihi hadhihi al-ayah. Kemudian dibacakan kepadanya ayat ini. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Faqala, maka beliau berkata, huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah seseorang yang ditimpa musibah, kemudian dia meyakini kalau ini dari Allah, dan dia ridha, menerima apa yang Allah takdirkan. Wa yusallim, pasrah dengan apa yang Allah berikan dari bencana. Hadza siyaq Ibnu Jarir. Inilah konteks dalam riwayat Ibnu Jarir. Wa fi hadza dalil. Dalam riwayat dan asar ini, ada dalil ala anna al-a'mala min musamma al-iman. Bahwa amalan termasuk dalam nama iman. Dari mana diambilnya? Dikatakan wa man yu'min billah. Siapa yang beriman pada Allah? Ternyata apa maksudnya beriman? Dia meyakini kalau itu dari Allah, kemudian menerima, pasrah, ridha. Pasrah, ridha, ini semua iman. dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu iman. Yani yastarji', yastarji' mengucapkan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa man yu'min billah, siapa yang beriman pada Allah. Apa maksudnya beriman? Maksudnya beriman menerima apa yang Allah takdirkan dari musibah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa fil ayati bayan anna as-sabra sababun li hidayatil qalb wa annaha min tawadus sabr, dan bahwasanya itu adalah merupakan pahala dari orang yang sabar. Apa pahalanya? Yahdi qalbahu, Allah berikan petunjuk pada hatinya. Wa fil ayati bayan anna as-sabra sababun li hidayatil qalb, bahwa kesabaran merupakan sebab hidayah yang akan didapatkan oleh seseorang dalam hatinya. Wa annaha min thawabis sabir, dan bahwasanya hidayah itu adalah pahala dari orang yang sabar. Mungkin ada yang bertanya, dia sabar itu kan berarti sudah dapat hidayah. Bagaimana diberi hidayah lagi? Barakallahu fikum. Orang yang sabar dari musibah, maka imannya akan bertambah. Itu maknanya. Karena iman yajid wa yanqus. Pertanyaan tadi, seakan-akan dia mengira bahwa iman itu satu kesatuan saja. Sudah ada, ya sudah. Hidayah, satu kesatuan saja. Kalau sudah ada, ya cukup. Tidak demikian. Hidayah fil qalbi, bisa yazid, bisa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Maka semakin dia sabar, semakin bertambah imannya. Semakin dia sabar, semakin naik imannya. Semakin terbimbing hatinya. Semakin lurus hatinya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa fi sahihi Muslim. Dan disebutkan dalam sahih Muslim. Dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW qal. Ithnatani. Fin nasi. Huma bihim kufrun. At-ta'nu. Fin nasabi. Wan niyahah. Alal mayyit. Diriwayatkan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, dua perkara yang ada di tengah-tengah manusia, yang sesungguhnya dua perkara ini merupakan kekufuran, huma bihim kufrun, kedua-duanya pada mereka sebagai kekufuran. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencerca nasab. Waniyahah, yang kedua, niyahah alal mayyit, meratapi mayyit. Apa kaitannya dengan pembahasan? Sangat jelas, alhamdulillah, bahwasanya mereka-mereka yang meratap, menangisi mayyit, berarti tidak terima dengan takdir. Berarti tidak menerima apa yang Allah takdirkan. Musibah. Kematian, musibah, bencana, juga musibah. Kehilangan harta, kehilangan rumah, kehilangan semua apa yang dia miliki. Itu musibah yang harusnya dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah, akan kembali kepada Allah. Saya lahir tidak memiliki apapun. Kemudian Allah beri. Dan sekarang Allah ambil kembali. Maka kami terima. Kami dari Allah dan akan kembali pada Allah. Ini beriman berarti. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ, siapa yang beriman pada Allah, Allah akan berikan padanya hidayah. Tetapi sebaliknya, kalau meratapi mayyit, menjerit-jerit histeris, merobek-robek bajunya, menjambak-jambak rambutnya, itu menunjukkan kalau dia tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan. Maka merekalah yang dilaknat. Tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan. Dan merekalah yang dikatakan melakukan perkara yang kufur. Perbuatannya, perbuatan kufur. Sedangkan at-ta'nu fin nasabi, mencerca nasab, adalah mencerca nasab seseorang. Barakallahu fikum. Kedzaliman yang sangat besar. Kalau satu orang berbuat salah, kemudian seluruh turunannya dicerca. Zulmun azim. Misalnya dia turunan Bani Fulan. Dicaci maki, kemudian memang Bani Fulan itu adalah bani yang begini, yang begini, yang begini, habis. Yang kena siapa? Seluruh Bani Fulan. Min awalihi ila akhirihi. Masya Allah, kam. Banyak sekali. Bisa jutaan, bisa miliaran. Jangan main-main. Masalah mencerca nasab. Maka ikhwan bin a'azakullah, huma bihim kufrun. Kita akan baca syarahnya insyaAllah pada pertemuan berikutnya bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila'ad. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.